بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dengan nikmatnya pada pagi hari ini kembali kita berkumpul silaturahmi, bertatap muka, bermuajahah secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sampai pada hari ini pembacaan kita sudah sampai pada bab tayamum. Mudah-mudahan apa yang kita baca di hari sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan ibadah kita di akhirat kelak nanti. Dan juga apa yang akan kita baca selanjutnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus juga dimudahkan oleh Allah dalam pemahaman terkait dengan hukum-hukum syariah. Dan tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul SAW di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين فرع اعلم أن المصلي بالتيمم في موضع يغلب فيه عدم الماء لا قضاء عليه مطلقا Far'un, cabang masalah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sampai pada pembahasan ru'yatul ma'. Jadi di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja. Orang yang batal tayamum itu batal karena sebab tiga hal. Pertama, mayubtidul wudu, seluruh hal yang batalin wudu batal tayamumnya. Yang kedua, ru'yatul ma, melihat air. Nah, melihat airnya kemudian dibagi tiga kondisinya atau dibagi dua. Pertama, ru'yatuhu qabla dukhul ila shalah, melihat air sebelum dia masuk salat, sebelum dia ngerjain salat dia ngeliat air, dia udah tayamum kemudian ngeliat air. Seluruh ulama sepakat kalau dia melihat air sebelum dia mengerjakan sholat, tayamumnya batal. Tayamumnya jadi batal. Dia harus berganti itu tayamum jadi wudu lagi karena airnya sudah ada. Nah, kedua kondisinya ketika orang melihat air, wahuwa fi asna'i sholati au fi fara au ba'da faragiha. Melihat air ketika sholat atau setelah sholat. Ini kondisinya sama. Jadi sebenarnya ada tiga kondisi, tapi jadi dua kondisi. Karena kondisi melihat air ketika sholat dan setelah sholat itu hukumnya sama. Yang berbeda itu ya ketika melihat air sebelum sholat. Sebelum sholat semua sepakat, tayamum batal. Tapi kalau ketika sholat atau setelah sholat, fayunzor, maka dilihat. Kalau dia sholat, kalau dia adalah orang yang memang harus qada setelah sholat itu, maka sholatnya tayamumnya batal. Jadi dia adalah orang yang sholatnya itu harus diqada. Karena dia ada pada kondisi yang tayamumnya itu fi maudi'in yaglib alaihi wujudul ma. Di kondisi di tempat yang biasanya ada air, cuman waktu itu memang lagi nggak ada air. Maka orang kayak gini ketika nanti ada air wajib qada kan gitu. Nah, ada kondisi kedua yaitu di mana dia bertayamum di tempat waktu yang biasanya memang nggak ada air, seperti orang yang sedang safar atau orang yang berada di gurun pasir. Maka sholatnya itu tidak perlu diqada. Artinya ketika dia sholat dan dia ngeliat air, maka sholatnya nggak perlu diqada. Sholatnya nggak perlu dibatalin karena tayamumnya pun tidak batal gitu ya. Ini dijelasin nih. I'lam annal musalli bitayammumi fi mawdhi'in yaglibu fihi adamul ma'i la qada'a alaihi mutlaqan. Ketahuilah wahai saudaraku, annal musalli, bahwasanya orang yang sholat bitayammumi dengan tayammum fi maudhi'in, di tempat, di satu tempat, yaglibu fihi adamul ma'i, yang mana biasanya tempat tersebut punya kondisi yang biasa, adamul ma'i, ketidakadaan air. La qadha'a alaihi, salatnya tidak perlu diqadha'. Ala mutlaqon, secara mutlak. Sawa'un kana musafiron au mukiman, sama saja baik dia dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, gitu ya. Jadi ini ingin menegaskan Imam Taqiyuddin al-Isni, karena di awal, di paragraf sebelumnya, beliau mengatakan in kana yughnihi anil qada, kalau dia adalah orang yang sholatnya enggak puji qada, ka sholatil musafir, seperti orang yang sholat musafir, gitu. Terus di bawahnya lagi, kalau dia adalah orang la tughnihi anil qada, yang tidak cukup dengan qada, artinya dia harus qada, ka sholatil hadir, seperti orang yang dalam keadaan tidak safar mukim. Nah, ini seperti ingin diklarifikasi oleh Imam Taqiyuddin al-Isni bahwa kondisi di mana orang wajib qada dan tidak wajib qada itu bukan safar dan hadir, bukan safar dan tidak safar. Yaitu kondisi di mana, ahlan bikum Pak Jagan, waalaikumsalam. Kondisinya yaitu bukan karena safar atau tidak safar, jadi kondisinya itu biasa ada air atau tidak biasa ada air. Dan itu bisa saja terjadi pada hadir, pada orang yang mukim. Bisa saja orang yang mukim itu kondisinya memang air benar-benar blas, tidak ada seperti kekeringan berkepanjangan. Tapi musafir malah sebaliknya juga. Bisa saja dia tinggal, bisa saja dia sedang melewati tempat kondisi yang airnya banyak. Emang kebetulan pas waktu itu dia nggak ada air. Jadi tidak penting apakah safar atau tidak safar sebenarnya. Yang penting kondisinya itu, ya gelib alaihi wujudul ma atau ya gelib alaihi adamul ma, biasanya ada air atau enggak, biasanya ada enggak ada air. Itu yang namanya qada apa enggak qada gitu. Kalau Syafi'i wajib qada ya, di tempat yang biasanya ada air. Tapi di tempat yang biasanya emang enggak ada air sama sekali, maka tidak wajib qada. Wa in kana fi mawdhi'in yaghlib fihi wujudul ma'i. Nah gitu. Kalau dia bertayamum fi maudhi'in, di tempat ya ghalibu fihi wujudul ma'i, yang biasanya di tempat tersebut wujudul ma'i, biasanya ada air, yajib alaihil qada, dia wajib qada mutlaqan, secara mutlak wajib qada secara mutlak. Jadi ketika dia lagi sholat, di tengah sholat dia ngeliat air, batalin sholatnya, dia wudu sholat gitu. Karena itmamu hamulgo, karena kalau dia sempurnain sholatnya jadi percuma, toh setelah sholat dia wajib qada juga. Sawa'un kana musafirun au muqiman, baik itu dia dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim. Kadza dzakarahu an-Nawawi, inilah yang disebut. Kadza, begitulah. Dzakarahu an-Nawawi, yang disebutkan oleh Imam Nawawi fi syarhil Muhadzabi, dalam syarah kitabnya Al-Muhadzab, dalam kitabnya Al-Majmu', syarah Al-Muhadzab. Waqad dzakarahu dzalika Ar-Rafi'i, dan juga telah disebutkan hal yang demikian Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, fi akhiri babi tayammumi, di akhir bab tayammum, fi fasli al-qada'i, dalam pembahasan tentang qada' salat, bil a'adhari, karena sebab ada udhur. Jadi Imam Ar-Rafi'i juga menyebutkan hal ini di bab tayammum, di ujung bab tayammum, ketika membahas tentang qada' salatnya. Wahina izin, dan ketika itu, ya ketika itu ya, wahina izin itu maksudnya apa ya, wahina izin, dan kondisi apa namanya, orang yang musafir, kan tadi di awal dibilang orang musafir enggak wajib qada, kalau orang yang apa namanya hadir mukim wajib qada, kan gitu kondisi ketika orang sholat dengan tayamum, dibedain antara musafir dengan mukim gitu ya. Tapi padahal kemudian diklarifikasi, ini bukan masalah safar, bukan masalah mukim, tapi masalah kondisi biasanya enggak ada air, dan biasanya ada air, dia biasanya di haji musafir gak ada air, biasanya kalau di hadir ada air, di mukim ada air. Haihi wa haina idzin, maka ketika itu tamsiluhum, tamsil mereka, perumpamaan mereka, adamul qada'i bisafari, tidak wajibnya qada', adamul qada'i tidak wajibnya qada' bisafari, dengan karena sebab dia musafir, jaryan alal ghalibi, itu tamsilnya itu, perumpamaan itu jaryan, itu berjalan alal ghalibi, maksudnya dia mengatakan demikian, itu karena melihat kondisi yang ghalib, yang jaryan alal ghalib itu berjalan atas dasar kondisi yang biasanya, biasanya fi anna safari, bahwasanya dalam safar yaghli fihi adamul ma, ya biasanya dalam safar tu yaghli fihi adamul ma'i, biasanya kondisinya tidak ada air. Bi khilafil hadari, berbeda dengan orang yang mukim, fa innahu yaghlib, karena biasanya, fa innal hadaru yaghlibu fihi, biasanya di dalam kondisi mukim wujudul ma'i, biasanya ada air gitu. Jadi maksud tadi di paragraf sebelumnya, jadi paragraf ini jadi klarifikasi bahwa bukan soal safar, bukan soal mukim, tapi soalnya tuh kondisi airnya ada apa enggak ada. Kalau kondisi dia di tempat yang biasanya air enggak ada, maka dia enggak perlu qadha. Nah, biasanya itu terjadi bagi orang yang safar, biasanya begitu. Biasanya itu terjadi bagi orang yang safar. Makanya dia di paragraf ini enggak mesti safar, enggak mesti qadha, enggak mesti safar, enggak mesti mukim. Pokoknya kalau dia di kondisi di tempat yang kondisinya biasanya enggak ada air, dia enggak perlu qadha salatnya. Tapi kalau di tempat yang biasanya ada air, walaupun dia dalam keadaan safar, dia tetap wajib qadha. Fa'arif dzalika, maka ketahuilah itu, fa'innahu, ketahuilah kondisi di mana ulama mentamsil, melakukan perumpamaan dalam kondisi yang biasanya terjadi. Fa'innahu, karena sesungguhnya tamsil tersebut muhimun, penting, hasanun, itu baik, muntijun, dan juga bisa muntij. Muntij itu berarti bisa memproduksi. Maksudnya apa? Tamsil, kiasnya ulama dalam satu kondisi ke kondisi lain itu perkara yang penting dalam fikih, karena itu sering terjadi. Dan hasan, dan itu perkara yang baik. Perkara yang baik karena kita punya kaidah al-madinatu tanzil manzilatal ma'innah, kan gitu. Kondisi yang biasanya terjadi itu tanzil manzilatal ma'innah, kita hukumi sebagai kondisi yang sudah terjadi gitu. Dan dia muntaj, dan dengan pengetahuan tamsil kias dengan satu yang lain, ilhak satu dengan yang lain, itu muntij, itu bisa melahirkan hukum yang lain ketika dalam kondisi yang kita tidak menemukan teks syariah tentang itu. Maka penting ya gitu, muhimun hasanun muntijun, muhimun hasanun muntij. Beberapa teks enggak ada muntij, saya cek beberapa teks tidak ada muntijnya, fa innahu muhimun hasan, selesai. Tapi kalau di teks saya itu ada muntijnya. Wallahu a'lam. Wa'alam, ketahuilah anna kaulasya. Baru masuk ke pembatal tayamum yang ketiga. Jadi itu pembatal tayamum yang kedua. Wa'alam anna kaulas syekhi, perlu ketahuilah bahwa perkataan Syekh Abi Syuja, warriddatu, yakni perkatanya warriddatu dan riddah, murtad, yakni anna riddata, bahwasanya riddah itu tabtulut, yakni itu maksudnya artinya gitu. Nah, DKI ada muncitnya. Di beberapa teks itu tidak ada muncitnya. Mana tadi? Waridatu ya'ni, dan perkataan Syekh Murtad, ya'ni maksudnya an-riddah, bahwasanya riddah, tabtulu tayammuma, itu membatalkan tayammum. Wa hadha huwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih, alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Wa fihi ma'al wudu'i salah satu aujuh. Dan tayamum ma'al wudu, kalau dia dibarengi dengan wudu, salah satu aujuhin, itu ada tiga kondisi apakah dia batal atau tidak batal dengan murtad. Jadi tayamum itu batal kalau orangnya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau tayamum dibarengi dengan wudu, nah, karena nanti ada kondisi di mana orang muslim itu dalam mazhab Syafi'i ya, Orang muslim itu wajib dua-duanya, dia wajib wudu, dia juga wajib tayamum. Seperti orang yang punya luka dan lukanya tidak bisa dibasuh dengan air, juga tidak bisa diusap dengan air, maka dia melakukan dua, dia wudu juga, dia tayamum juga. Nah, kalau dia punya wudu dan juga punya, jadi ada kondisi itu di mana orang muslim wudu juga, tayamum juga, walaupun ini tidak populer ya. Memang agak ribet sih. Tapi begitulah. Jadi kalau dia tayamum doang, maka dia kemudian dia murtad, batal tayamumnya. Batal tayamumnya. Tapi kalau kemudian dia tayamum plus dia wudu juga, apakah murtad membatalkan wudu dan sekaligus tayamum? Fihi salah satu aujuh, ada tiga pandangan. As-sahihu, yang sahih, yaqtul tayammumuhu duna wudu'uh. Gitu. Yang sahih itu batal tayamumnya tapi tidak dengan wudunya. Tayamumnya batal duna wudu'ihi, ay duna wudu'ihi, tanpa wudunya batal. Jadi tayamumnya batal, wudunya enggak batal. Kenapa dibedain wudu dan tayamum? Wal fark, bedanya, anna tayammuma mubihun wala ibahata ma'arriddati. Yang bedanya dengan wudu dengan tayamum, karena tayamum itu annat tayamum wal farku, dan bedanya annat tayamum, bahwasanya tayamum mubihun itu fungsinya untuk membolehkan, wala ibahata, dan tidak ada kebolehan ma'aridati dengan adanya murtad. Dengan orang murtad dia enggak boleh, kan tayamum untuk bolehnya sholat. Ketika dia ketika dia murtad, maka ya udah enggak ada lagi boleh sholat karena udah murtad. Artinya tayamum jadi batal. Tapi khidafil wudu, berbeda dengan wudu. Fa innahu rafi'un, wudu itu rafi', wudu itu mengangkat hadas. Falahu quwwatu istidamatin, maka yang namanya wudu itu punya kadar yang apa, punya kekuatan, punya apa namanya, stabilitas yang lebih lama. Hukumnya punya stabilitas yang lebih lama dibanding tayamum, karena tayamum itu sifatnya taharah dha'ifah, taharah yang lemah, dan dia sifatnya pembolehan. Dan murtad itu menghalangi kebolehan ibadah karena dia murtad. Tapi wudu, wudu itu bukan membolehkan, tapi wudu itu mengangkat hadas kecil. Dan ketika dia murtad tidak ada masalah, tidak ada masalah dengan wudunya, wudunya tetap sah gitu. Artinya katakanlah orang setelah wudu, kemudian dia orang yang punya luka, dia wudu, dia tayamum juga, kemudian setelah sholat dia murtad gitu ya, nanti datang waktu sholat selanjutnya dia muslim lagi gitu. Katakanlah demikian, ketika dia Islam dia nggak perlu wudu lagi karena wudunya nggak batal, tapi dia wajib tayamum lagi gitu. Karena wudu punya kekuatan, punya stabilitas yang cukup lama, istidamah. Istidamah itu yang lama, yang tetap. Hukmuhu, hukumnya istidamah itu hukmih. Kuwatu istidamah itu hukmihi. Punya kekuatan yang lebih lama hukumnya. Walihada layabtul gusluhu. Nah, maka demikian juga layabtul gusluhu birridati. Maka demikian juga tidak batal mandi janabahnya orang yang murtad. Alal masyhur. Zohar, sebelum zohar dia jima dengan istrinya. Kemudian dia mandi janabah. Setelah dia mandi janabah, salat zuhur, setelah salat zuhur, murtad. Nanti karena murtad, dia murtad. Kemudian tidak ada lagi ibadah yang dikerjakan. Tapi menjelang asar, dia sadar, kemudian dia balik kepada Islam. Maka mandi janabahnya yang dilakukan sebelum ridah itu sudah cukup. Nggak perlu dia mandi janabah lagi. Gitu. Kenapa? Ya karena mandi janabah tidak batal dengan ridah, dengan murtad, karena wudu kuwah istidamah. Ini karena dalam mazhab Syafi'i ya, beberapa teks menyebutkan dalam mazhab Syafi'i memang orang kafir itu mukhatab bisyari'i juga, mukhatabun bisyari'i dalam kitab Raudhatun Nazir Imam Ibnu Qudamah, dan itu kan perasan daripada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa, bahwa itu nyebutnya susah tuh. Bahwa ya, Syafi'i yang menyebut orang-orang non-muslim itu mukhatab bisyara'i. itu ditujukan kepada mereka itu syariat Islam. Artinya nanti siksaan mereka di akhirat itu bukan karena ridahnya saja, tapi karena mereka meninggalkan hukum-hukum syariat. Maka hal-hal terkait dengan ini juga tidak dibebankan oleh orang-orang non-muslim begitu, sebahagian atau mu'zom mutakallimun mengatakan demikian. Makanya dalam perkaitannya dengan ridha dengan non-muslim itu banyak ininya ya. Cuman memang ada yang menghalangi non-muslim untuk beribadah, yaitu niat. Niatnya nggak diterima begitu. Jadi dia mukhatab bisyariah, cuman nggak sah niatnya. Itu kan agak susah. Nanti kalau kita buka kitab Radhatun Nadhir, ketemu itu alasannya. Jadi begitu kenapa kemudian ridha tidak menghalangi atau tidak membatalkan wudu. Waqila hiya waqila huwa kal wudu. Kemudian tapi dikatakan kira dikatakan tayamum itu sama seperti wudu. Ini berarti pendapat yang kedua atau pendapat ketiga yang kira yang lemah. Jadi bila bilang pendapat ketiga tiga pendapat tapi cuma satu doang. Wallahu alam. Mungkin agak repot kalau menyampaikan semuanya gitu ya, karena tidak terlalu penting, tapi dia cukup mutakhir dan aslinya cukup menyampaikan yang yang masyhur saja. Usahibul jaba. Nah, ini kita masuk ke orang yang punya luka. Usahibul jaba'iri, dan orang yang punya luka kemudian dia perban. Jaba'ir itu jerit perban. Iya, al-qudrat zawalul mani. Iya, sebenarnya zawalul mani itu ru'yatul ma' ya, kalau di sini zawal man itu ru'yatul ma'. Betul juga ada tambahan satu. Jadi kalau di Imam Taqi apa, kalau di Syekh Abi Syuja itu zawalul man itu bukan jadi pembatal tayamum, tapi min syurut tayamum, kan gitu. Syurut dengan sebagaimana orang syarat sahnya wudu dengan pembatal wudu gitu ya. Jadi pembatal itu naqid itu biasa berkaitan dengan teknisnya, dengan rukunnya. Tapi syaratnya itu tidak berkaitan dengan syarat. Syaratnya itu ya beda lagi. Jadi kalau dikatakan zawalul mani masuk dalam pembatal tayamum, ya betul juga dia batalin tayamum, tapi bukan dari teknisnya, tapi dari syaratnya gitu. Betul itu. Jadi sebenarnya sama aja, al-qudrah ala istimalil ma dengan zawalul ma itu masuknya di syarat. Jadi kalau syaratnya enggak ada, batal tayamumnya. Kalau Imam Syekh Abi Syujadi cuma nyebutin yang tadi belum dijelasin di syarat begitu, maka batal tayamum cuma jadi tiga. Wa sahibul jabah ini, dan orang yang punya perban. Orang yang punya luka kemudian diperban. Yamsahu alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata alaihi in wada'aha ala tuhrin. Ini agak repot nih. Orang yang punya perban, yamsah alaiha, dia usap perbannya dengan air tentunya, wa yatayammam kemudian dia bertayamum, wa yusalli kemudian dia salat, wa la i'adata dan salatnya tidak perlu diulang, in kalau wadu'aha ala tuhurin, dia perban lukanya tersebut dalam keadaan suci. Jadi kalau dalam keadaan tidak suci kemudian dia perban, maka sholatnya perlu dikodo semuanya. Jadi ketika orang kecelakaan, dulu nyontohnya agak lucu tuh ya, kita punya guru nyontohnya dulu lucu. Jadi ketika ada orang kecelakaan nih, jatuh, gak perlu kecelakaan lah, pokoknya dia punya luka berdarah begitu. Ini kan bakal diperban, kata dokter kudu diperban. Nah, ntar sebelum diperban tanya dulu, ente udah wudu apa belum? Udah wudu apa belum? Kalau ente belum wudu, wudu dulu. Kan orang enggak mungkin nanya begitu. Apalagi kesakitan, udah wudu belum? Kan enggak mungkin nanya begitu. Tapi begitu di syarat syafi'i, tentu kalau kita langsung perban nih salatnya jadi kodok semua nih, enggak sah. Mendingan kita wudunya aja dulu baru kita perban. Ini jadi repot juga. Tapi Syafi'i begitu. Ini dalam hal ini beliau doang yang punya begini. Syafi'i doang yang punya, dia wudu juga, dia usap juga, dia tayamum juga gitu. Kemudian nanti setelah selesai sembuh penyakitnya, perban dibuka, dia khudu juga, repot banget. Tapi kita lihat alasannya apa. I'lam anna wad al-jaba'iri yakunu likasun aw ishnikhra'in. I'lam ketahuilah bahwa wad al-jaba'iri memakai perban. Al-jaba'ir itu jamak dari jabirah. Jabirah itu artinya perban. Wa i'lam ketahuilah anna wad inna anna. I'lam itu inna ya, bukan anna ya. Iya, inna. Setahu saya tuh, iya sih, ini sih enggak mananya kagak bakal berubah. Cuman kaidah imlanya habis i'lam tuh biasanya inna. Anna apa inna ya? Saya lupa itu. Dulu saya pernah punya buku kaidah imla itu. I'lam anna wad'al jaba'iri ketahuilah bahwa memakai perban yakunu likasrin, itu terjadi, itu dilakukan likasrin karena sebab patah tulangnya, au inkhira'in, atau inkhila itu copot kalau bahasa Indonesianya. Maksudnya ya ada yang satu makna ya, apa namanya, patah badannya. Wa sahibu dzalika, dan orang yang memakai perban, qad yahtaju, biasanya bisa saja, qad yahtaj itu bisa saja dia butuh, ila wad'il jabirati, untuk memakai perban, wa qad la yahtaju, dan dia bisa saja enggak butuh. Fa in ihtaja, kalau dia butuh, ila wad'iha, dia datang kepada dokter, kemudian dokternya muslim, hadzik kan begitu ya, syaratnya muslim hadzik gitu ya, enggak boleh yang kafir gitu. Karena kafir itu lebih daripada fasik. Fasik aja gak diterima. Ada urusannya ibadah nih. Kalau dia pakai perban berarti ada anggota tubuh yang gak kena air wudu. Artinya harus ganti dengan tayamum. Ganti proses dari wudu ke tayamum itu proses ibadah yang membutuhkan dalil. Nah, kesaksiannya orang yang fasik itu gak mungkin kita jadikan dalil gitu. Kesaksiannya orang yang fasik apalagi kafir. Maka syaratnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, dokter yang merekomendasikan itu harus orang muslim, dan muslimnya yang hadziq. Hadziq itu ahli. Kalau bahasa kita sekarang spesialis. Fa in ihtaja ila wad'iha, kalau dia butuh untuk melakukan perban, tangannya diperban, kakinya diperban, atau apapun lah bagian tubuhnya diperban, bi an khawfa, dengan karena sebab dia khawatir, dia khawfa, dia takut, ala nafsihi, kepada dirinya, takut kalau enggak diperbani bisa bahaya nih buat nyawanya, au udwihi, atau anggota tubuhnya, dia sih enggak bakal mati nih, cuman tangannya nih nanti bahaya nih, bisa lumpuh dan sebagainya, ala mamarro, sebagaimana yang sudah kita lewati di fil maradi, dalam hal orang yang sakit, wadu'aha, maka dia wajib atau dia boleh untuk apa namanya melakukan perban. Wadu'a, fa inihtaja ila wad'iha wadu'a, kalau dia memang butuh, wadu'aha, ya dia perbanlah begitu, karena dia khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap lukanya, khawatir terhadap anggota tubuhnya, taruhlah, pakailah perban. Summa yunzur, kemudian di yunzur, dipantau, dilihat, ditelisik lebih dalam. In qadira ala naz'iha inda tah. Ini kan agak repot lagi, suruh perban tapi suruh lepas juga. In qadira ala naz'iha, kalau dia mampu, ala naz'iha, untuk melepas perbannya tersebut, inda taharah, ketika bersuci, ketika wudu maksudnya, min ghairi dararin, tanpa ada bahaya, minal umuril mutaqaddimati fil maradi, dari apa yang kita sebutkan fil maradi tentang orang yang sakit, wajib naz'u, maka wajib dia lepas, wa ghassala sahih, kemudian dia basuh anggota tubuh yang sahih, yang sehat, yang enggak sakit, yang enggak ada korengnya, enggak ada lukanya, wa ghassala mawdhi'al illati, dan juga dia basuh itu mawdhi'al illah, tempat yang ada lukanya, in amkan, kalau mungkin. Kalau mungkin bisa enggak dilepas? Bisa sih dibasuh ya, bisa. In amkan, bisa. Nah, kalau mungkin basuh. Illa, kalau dia tidak bisa, kalau tidak bisa dibasuh dengan apa namanya air, masahahu biturabi, usap dengan turab, dengan tanah. Jadi tetap dibuka tapi diusap dengan tanah. In kana mawdhi'at tayammumi, kalau lukanya tersebut mawdhi'at tayammumi, di tempat yang mana usapan tayammum, tangan atau muka, kan begitu. In lam yaqdir ala naz'il jabirati, itu kalau dia mampu dibuka jabirahnya, perbannya dibuka, pakai air, enggak boleh. Ya udah, tayammum aja, dapat bukan tayammum, diusaplah pakai tanah gitu. Diusap pakai tanah. Tapi kalau enggak bisa dibuka, in lam yaqdir ala naz'il jabirah, kalau dia tidak mampu untuk melepas jabirah, perbannya, illa bidhararin minal umuril mutaqaddimah, kecuali kalau dia lepas itu bakal timbul dharar, bahaya, mudarat, sebagaimana tadi disebutkan, fil maradi, seperti di dalam kondisi orang sakit, ka khaufi fawati nafsi, seperti khawatir hilangnya nyawa, awil udhu, atau hilangnya anggota tubuh, aw manfaatihi, atau hilang kemanfaatannya, artinya disfungsi, lumpuh, au husul syayyinin, atau akan mendapatkan syayyinin fahish. Apa syayyin fahish itu? Jelek, yang fahish, yang banyak jeleknya. Jadi mungkin hitam, pokoknya jadi ada buruk lah, ada bekas yang menimbulkan bekas yang buruk, dan bekasnya itu sangat nyata sekali kelihatan. Fi udwin zahirin, di anggota tubuh yang zahir. Anggota tubuh yang zahir itu anggota tubuh khidmah. Kemarin kita singgung tuh khidmah tuh dari leher sampai pala, tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki. Itu udwin zahir, udul khidmah. Fala yukallaf naz'ul jabirah, maka dia tidak dibebankan, naz'ul jabirati, dia tidak diharuskan untuk melepas perbannya, lakin akan tetapi, yajibu alaihi umur, dia wajib melakukan beberapa hal. Kalau dia mah jadi gitu ya, dia punya luka di tangan gitu, di perban. Apa namanya? Di perban. Kata dokter, boleh dibuka, Dok? Boleh gitu. Kalau kena air enggak apa-apa. Dibuka begitu ya. Kemudian dia wudu sebagaimana biasa. Tentu kalau lagi luka enggak diguyur ya. Bisa saja kita punya kain yang basah gitu ya. Ini kain basah, kemudian kita peres. Gitu. Nah, atau kalau nggak bisa, nggak boleh kena air. Buka sih boleh, cuma jangan. Oh, ya udah, debu, pakai tayam debu tanahnya. In kana fi mawdhi'i tayam, dia usap. Begitu. Kalau di bagian tayam. Tapi kalau ini nggak bisa, gitu ya, nggak boleh dibuka sama dokter. Kenapa? Pokoknya nggak boleh. Gitu. Dokter Muslim. Laki-laki ganteng lagi, pokoknya nggak ada urusan ganteng pinter apa enggak, yang penting nggak boleh, kata dokter. Kalau nggak boleh, khawatir apa, nanti ini anggota tubuhnya bisa lumpuh kalau dibuka, macam-macam lah alasannya. Maka kalau dia nggak bisa dibuka, dia wajib mengerjakan beberapa hal. Minha, yang pertama di antara yang wajib dilakukan, ghuslu sahihi, dia membasuh anggota tubuh yang sahih, anggota tubuh yang sehat, yang tidak ada lukanya, dibasuh. Alal madhabi, menurut pendapat madhab. Wa yajibu ghaslu ma yumkinu ghasluhu hatta ma tahta atrafil jabirati. Dan dia wajib membasuh apa yang mungkin bisa dibasuh sampai pada bagian tahta atrafil jabirah, ujung-ujung sisi-sisi perban, minas sahih, dari anggota tubuh yang sahih. Biayyadu akhirqatan mablulatan, dengan menaruh khirqah, kain, potongan kain yang basah, wa ya'siruha, kemudian dia peras di bagian tersebut, litagsila tilkal mawadhi bil muqattar, untuk bisa membasuh tilkal mawadhi, tempat-tempat bagian bawah tersebut, bil muqattar, dengan tetesan-tetesan kain basah tersebut. Jadi gini, maksudnya begini, ini orang lukanya di sini, pas di pergelangan misalnya. Tentu kan orang, dokter, perbannya enggak pas di lukanya doang. Ada bagian-bagian sahih, bagian anggota yang sehat tuh kena perban juga kan gitu. ini lukanya cuma di sini, tapi perbannya sampai segini nih, dari mulai sini sampai sini. Nah, tangan wajib dibasuh dan wajib juga membasuh di sini nih, sisi-sisi sini nih, sisi-sisi. Ini kan lukanya di sini nih. Nah, sisi ini kan sehat. Nah, ini wajib juga dibasuh nih. Gitu, wajib dibasuh. Dengan apa? Iya, nggak perlu diguyur, cukup kita dengan kain basah kemudian kita peres. Airnya jatuh sebisa mungkin gitu. Itu wajib. Karena kan perban pasti dia melebihi apa, melebihi kadar yang diperban tuh daripada lukanya. Enggak cuma lukanya doang. Nah, itu yang maksud yang pertama. Jadi yang pertama, wudu sebagaimana biasa. Nah, pada anggota yang dekat-dekat yang luka itu tetap wajib dibasuh dengan mukhotor, dengan tetesan. Wa minha, kemudian yang kedua, mashul jabirah bil ma. Perbannya diusap dengan air. Gitu. Mashu, mengusap, al-jabirah, perban bil ma'i, dengan air. Artinya tangannya dibasahin kemudian perbannya diusap. Bil ma'i alal mashhuri, menurut pendapat yang masyhur. Kama dzakaruhu syekhu, sebagaimana disebutkan oleh syekh, li ajli, syekh Abi Syuja tadi ya, teksnya, li ajli ma akhazatil jabirati minas sahihi, li ajli ma akhazatil jabirah, karena sebab jabirah, perban itu telah mengambil bagian minas sahih daripada bagian yang sahih. Ya kan, jabirah itu mengambil bagian yang sahih, maka untuk menyempurnakan, walaupun tadi yang pertama udah kita usahain untuk dibasuh dengan tetesan itu, yang kedua tetap wajib diusap lagi. Wa yajibu mashhu lil jabirati ala sahih, dan dia wajib mengusap seluruh bagian jabirah. Atas bawah tuh ya. Jadi jabirahnya di sini, ya di sini semua wajib diusap, tangannya dimasahin. Itu yang kedua. Yang pertama dia basuh semuanya sebagaimana wudu biasa, kemudian bagian yang terbantu ditetesin ujung-ujungnya begitu. Nah, kemudian yang kedua diusap dengan air. Kemudian yang ketiga, wa minha, yang ketiga, annahu yajibu tayammumu ma'a dzalika 'ala al-mashhur. Setelah itu dia wajib tayamum. Wah, repot-repot dah. Repot di dalam Syafi'i. Wa minha, kemudian yajibu tayamumu, dia wajib bertayamum. Wudu benar, kemudian diusap dengan air itu yang bagian luka. Yang ketiga dia wajib tayamum. Thumma in kana junuban, kemudian kalau dia dalam keadaan junub. Fal asahu, maka pendapat yang paling sahih, annahu mukhayyar. Dia dipilih atau diberi pilihan, insya'a qaddama ghus, insya'a qaddama ghuslus sahihi ala tayammumi wa insya'a akharahu. Kalau dia dalam keadaan junub, maka pendapat yang sahih, annahu mukhayyar, dia dipilih, dikasih pilihan, terserah. Insya'a qaddama ghuslus sahihi, ghusl atau ghusl, ghusl, ghusl, bukan ghusl, ghusl. Kalau dia mau, dia mendahulukan membasuh seluruh bagian yang suci dulu, yang bagian yang yang sehat, enggak ada lukanya. Alat tayamumi, daripada tayamum dia mandi dulu begitu, kemudian baru tayamum. Insya'a akhar, atau dia tayamum dulu kemudian baru dia mandi. Dia boleh aja. Karena yang namanya wudu, yang namanya mandi janabah itu kan tidak ada syarat tertib. Jadi mau tayamum dulu, mau mandi dulu terserah. Tapi kalau wudu kan harus tertib. Nah, wa in kana muhdisan al hadas al asghari, kalau dia hamudih muhdis, orang yang berhadas-hadas kecil, fasahi, maka pendapat yang sahih, annahu la yantakil min udwin ila udwin hatta yatimma taharatuh. Dia tidak boleh berpindah, la yantakil min udwin, dari anggota tubuh, ila udwin akhar, kepada anggota tubuh yang lain, hatta yutimma taharatuhu, hatta yutimma taharatahu, sampai dia sempurnakan taharahnya. Fa in kanatil jabirah ala al-yadi masalan, wajib taqdim, gini, enggak boleh pindah dari anggota tubuh ke anggota tubuh lain, maksudnya gini, dia tayamum, dia lukanya di sini nih, lukanya di tangan kanan misalnya begitu. Ketika dia basuh muka, kemudian kan setelah muka tangan kanan. Nah, tangan kanan tuh kayak tadi dibasuh semuanya yang sahih, kemudian diambil kain basah, dia pers. ke bagian yang sisi-sisinya perwansa. Udah tuh, kemudian dia usap, dia basahin tangannya, dia usap seluruh perban. Setelah dia usap, dia tayamum. Itu dulu dikerjain, jangan sampai masuk ke tangan kiri dulu. Karena yang namanya tertib harus apa namanya berkesinambungan, harus tertib, nggak boleh pindah ke anggota tubuh lain sampai selesai taharahnya. Gitu, sampai selesai taharahnya. Walaupun kanan kiri dulu nggak ada masalah ya, karena kanan kiri itu tidak ada tertib. Yang tertib itu maksudnya jangan pindah ke kepala dulu sebelum tangannya selesai dia tayam, diusap kemudian dia tayam. Setelah tayam baru kemudian pindah ke kepala gitu. Jadi nggak boleh pindah dari udhun ke udhun yang lain, anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain. Repot kan? Repot. Gitu. Fa in kanatil jabira 'alal yadi masalan. Kalau perban itu ada pada tangan misalnya, karena syarat wudu tertib, kalau mandi enggak ada tertibnya. Kalau jabirahnya ada di tangan, contohnya wajib taqdimut tayamum, dia tayamum dulu, wajib taqdim, dia wajib untuk mendahulukan tayamum ala mashi ra'si daripada mengusap kepala. Karena mengusap kepala itu tertibnya setelah tangan, dan tangannya itu belum selesai, karena kewajiban tangannya itu apa? Dibasuh, diusap, tayamum. Kewajiban tangannya tiga tuh, dibasuh, diusap, tayamum. Kan? Maka selesai dulu tiga hal ini, tayamum, baru kemudian dia pindah ke usapan kepala. Walau kanatil jabairi ala udhwaini, kalau seandainya perbannya itu ada pada dua anggota tubuh, katakanlah di tangan ada dan juga di pala ada misalnya, au salasa, atau tiga anggota tubuh, di tangan ada, pala ada, sampai ke bagian muka juga ada. Ta'addadat tayammum, tayamumnya makin nambah. Repot tuh. Jadi kalau dia muka gitu ya, ya dia basuh bagian yang bisa kena air, kemudian dia usap tuh yang perban, kemudian tayamum. Setelah itu tangan. Tangan begitu lagi dia usap yang perbannya, kemudian tayamum. Kemudian dia pala. Tayamumnya tiga kali. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, walau ammatil jirahat a'dha'ahul arba'ah, kalau perban itu terjadi ada pada a'dha'ahul arba'ah, anggota tubuh yang empat, maksudnya anggota tubuh wudu, muka, tangan, pala, kaki kan, muka satu, dua tangan, tiga pala, empat kaki, empat anggota tubuh wudu. Qala al-ashabu ashab asy-Syafi'i mengatakan, yakfi tayammum wahid, cukuplah tayammumnya satu aja. Jadi kalau dua, dua tayammum. Kalau tiga, tiga tayammum. Tapi kalau seluruhnya diperban, tayammum cukup satu aja. Jadi kalau luka sekalian yang banyak begitu, biar tayammumnya enggak repot. Yakfi, cukup tayammum satu, anil jami'i, untuk seluruh anggota tubuh, li'annahu, karena dengan terjadinya perban di seluruh anggota tubuh tersebut, sakata tertib, tidak ada kewajiban tertib, gugur kewajiban tertib, likusli sukutil ghusl, karena juga gugur kewajiban basuh. Kewajiban basuhnya kan udah gak ada, kenapa? Karena udah gak ada yang bisa dibasuh, empat-empatnya perban semua gitu. Allah, wallahu alam. Ini kita lanjutin apa enggak nih, jam 5.4 tanggung ya. Thumma ma zakarna min wujubil ghusl sahihi wa masl jabirati wa tayammum innama yakfuna. Kemudian yang tadi kita sebutkan tiga hal tadi. Dia wajib basuh, kemudian dia wajib usap, kemudian dia tayammum. La wajib ghusl sahih, wajib membasuh yang sahih. Wa masl jabir, kemudian mengusap perban. Wa tayammum, kemudian tayammum. Innama yakfi bi syartaini, wa cukup dua syarat. Syaratnya cukup dua. Ahaduhuma, yang pertama, alla yahsul tahtal jabirati minas sahih illa ma labudda minhu lil imsak. Lil imsak apa lil istimsak? Niatnya wudu. Niatnya wudu, kemudian pas wajib tayamum, niatnya tayamum gitu. Niatnya wudu dari awal sebagaimana wudu biasa, kemudian pas bagian yang ada perban dia tayamum, niatnya tayamum begitu. Kemudian syaratnya cukup dua. Jadi kewajiban yang tadi tiga itu, basuh, usap, tayamum, itu syaratnya cuma dua. Yang pertama, alla yahsul tahtal jabirah, minas sahih illa ma labudda minhu lil intis lil imsak. Lil imsak. Ada gak yang lain lil intisak? Tidak boleh ada di bagian bawah perban daripada anggota tubuh yang sehat kecuali lil imsak. Kecuali ma labudda minhu yang memang harus untuk diperban lil imsak untuk menguatkan ikatan pada luka. Gitu. Jadi kan begini ya. Lukanya di sini misalnya. Ini kata dokter enggak bisa nih cuma sini doang, harus harus ke sini gitu ya. Jadi sebagian jari-jarinya tertutup sampai sebagian lengannya juga tutup gitu. Emang harus dok, harus untuk menguat, untuk biar kuat. Kalau cuma di sana nanti terlepas. Maka ini boleh. Jadi enggak mungkin kemudian lukanya di sini sampai sini aja ya bebannya ya, biar enak. Nggak, bukan biar enak nih, maka dokternya juga harus paham kifayatul akhir. Repot juga nyari dokter yang paham kifayatul akhir kan gitu. Jadi ini lukanya, maka perbannya tuh ini kan anggota yang sahih nih, anggota yang sehat. Maka jangan berlebihan. Cukup di perban sebagai menguatkan yang anggota lukanya aja. Enggak boleh lebih daripada itu. Karena kaidahnya ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Ini darurat itu tuqadar, dikadar sesuai dengan kadar kebutuhannya. Wasani yang kedua, syarat yang kedua, ayyadha'aha ala tuhrin. Nah, ini repot ini. Ayyadha'aha ala tuhrin, diperbannya dalam keadaan dia suci sebagaimana khuf. Itu ya, dia pakai khuf setelah dia suci sempurna. Yang kedua, dia melakukan perban tersebut ala tuhrin dalam keadaan dia suci. Fa in lam yakun kadzalik, kalau dia perbannya tidak dalam keadaan suci, wajib nazar, maka dia wajib dibuka, wajib dilepas. Wah, ketika dia tahar, ketika dia wudu, maksudnya ketika datang waktu sholat belum wudu, dia dibuka itu. Nah, gitu kan. Kuwastina ful wadhi ala tuhrin, kemudian dia perban lagi, terusin perbannya dan dia sudah dalam keadaan suci. In amkan, kalau dia mampu. Wa illa, kalau emang enggak mampu, kalau emang enggak bisa ya. Kalau emang enggak bisa gimana? Mana nih? Fatutrakul jabirah wa yajibul qadha' indal bur'i. Maka ditinggalinlah, biarinlah itu, enggak usah dibuka. Wa yajibul qadha', dan dia wajib qadha indal bur'i ketika dia sembuh. Wah, ketika dia sembuh dia wajib qadha. Ini orang yang malas bakal mikir, daripada gitu mendingan enggak usah salat aja lah gitu. Entar juga salat di qadha juga. Enggak, jadi salatnya itu jadi li hurmatil waqti kan gitu. Li apa namanya, li ibra'id dhimmah, untuk membebaskan diri dari dosa waktu salat kan gitu. Indal bur'i, ketika sembuh nanti dia qadha. Emang agak repot. Qala fi ar-Rawdati taba'an lir-Rafi'i, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdah, taba'an lir-Rafi'i, mengikuti pendapat Imam Ar-Rafi'i bila khilaf, itu tanpa ada perdebatan, memang harus begitu ya, ketika sembuh juga harus diqadha, itu tidak ada perdebatan. Fa amma idza lam yahtaj ila wad'il jabirah, tadi kondisi kalau emang harus pakai jabirah, sekarang kondisi kalau enggak harus pakai jabirah, enggak butuh dia pada jabirah, lakin ya khafu min isadil ma, akan tetapi dia khawatir akan sampainya air kepada luka tersebut. Ya fayaghsilu sahih, maka dia basuh yang sahih biqadril imkan, dengan sewajarnya, semampunya, bi ayyatalatuf, dengan kelembutan, biwad ikhirqa, jadi jangan gerasa kerusuk karena ada lukanya, bi ayyatalatuf. Ini agak panjang ya, kondisi di mana orang fa'idha lam yahtaj ila wad'il jabirah. Insyaallah kita lanjut di episode akan datang. Udah agak terang soalnya, jadi ini juga waktunya udah 48 menit lebih. Jadi mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di episode yang akan datang di esok hari mudah-mudahan. Fa'amma idha lam yahtaj ila wad'il jabirah, insyaallah di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi para asatidz, bagi para kiai, bagi para ajengan tokoh masyarakat yang mengikuti kajian kita baik live ataupun rekaman. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon sangat untuk bisa dikoreksi baik melalui kolom komentar atau juga melalui WhatsApp pribadi.